hati. Benar kata pujangga Selasih, ku sangka mayang-mayang, ku sangkakan daun selada. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakah daya, kiranya gerimismu tawarkan lautan. Semoga kau mengerti, tak pernah kau restui kepergian dirimu. Sungguh menyayat hati. Benar kata pujangga Selasih, ku sangka mayang-mayang, ku sangkakan daun selada. Orang benci ku sangka sayang, diri tak merasa. Tetapi apakah daya, kenang-kenanglah aku sayang, rinduilah aku dalam ingatanmu, yang telah tinggalkan ku selama ini, jauh mengejar mimpi yang tiada pasti. Biar hujan datang berturun, takkan tawar rasa lautan cinta. Ku hayalkan kasihmu mengekalkan rasa, kiranya gerimismu tawarkan lautan.